Mitra Bisnis, pemerintah menargetkan proses redenominasi atau pemangkasan 3-0 di belakang nominal uang tanpa mengubah nilai tukarnya bisa dimulai tahun 2014 mendatang. Nantinya, uang baru diharapkan sudah mulai diedarkan dan barang yang dijual harus memuat harga lama dan harga baru. Alasan pemerintah melakukan redenominasi adalah untuk menyederhanakan nominal rupiah yang dinilai sudah terlalu besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda soal redenominasi ini? Saya pikir rencana ini sudah cukup lama ya, dan sebenarnya kalau redenominasi yang ditargetkan itu, sebenarnya kalau dia memberi kesan netral kan tidak apa-apa. Yang menjadi persoalan kalau saya melihat itu bisa secara psikologis menimbulkan seolah-olah nilai barang dan jasa di Indonesia itu mengalami penurunan, padahal tidak, dan padahal manfaatnya ada secara positif. Yang mungkin perlu, kalau itu direncanakan 2014, sekarang sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya apa? Dengan mengemukakan saja apa manfaat yang bisa diperoleh, misalkan penulisan lebih sederhana, bawa uang lebih sedikit. Tetapi kalau saya yang paling minta adalah harus diketahui pola belanja masyarakat supaya jangan penggenapan itu nanti terlalu ke atas. Misalkan apakah kita masih memerlukan 2.000, kan? Kalau itu menjadi 2 rupiah misalkan, kan? Nah, ini yang harus perlu didasarkan, berdasarkan survei kan, survei dari harga-harga yang berlaku. Sebagai contoh, kalau sekarang menaikkan harga, pecahan kita kan masih ada yang masih berlaku, apalagi di pedesaan itu bahkan sampai 100 kan, masih sering dipergunakan. Jadi jangan sampai justru redenominasi ataupun pecahan daripada redenominasi itu menimbulkan secara tidak sengaja, tidak dimaksudkan untuk itu, adalah inflasi, kenaikan harga terhambat oleh satuannya. Untuk, karena ini kelihatannya mudah secara teknis, secara psikologis, kalau tidak didasarkan melalui suatu penelitian ataupun kebiasaan yang berbeda-beda antara masyarakat kita kan, maka bisa menimbulkan justru problema. Menurut Bapak, apakah nantinya akan sesuai segala persiapan dengan hasil yang didapat dari redenominasi ini? Makanya kita harus melihat secara menyeluruh kan, apa benefitnya, apa kosnya kan, ini yang menentukan kan berhasil atau tidaknya, dan metodenya bagaimana, apakah berjalan berbarengan dulu, jadi ada uang lama ada uang baru kan, tapi tetap berlaku kan. Nah, berdasarkan itu disapa nanti ditarik mana yang dianggap bisa ditarik kan. Jadi nggak ada salahnya kan, 1 rupiah uang baru misalkan jadi 1.000 uang lama kan, dulu seperti yang dikatakan, apakah uang lama juga beredar seperti itu pilihannya atau bagaimana. Apakah ditarik dalam waktu singkat, misalkan yang digantikan. Itu metodenya, tetapi saya pikir persis seperti yang Anda katakan, yang penting itu diperkirakan apakah itu akan mempermudah transaksi, ya, apa kosnya, dan apa sebenarnya benefitnya, disitulah keputusan itu diambil. Nah, maka itu 2014 saya pikir ya akibat negatif bisa ditekan seminimal mungkin saya pikir. Tapi apakah penerapan redenominasi tepat dilakukan di tahun 2014? Mengingat kita juga akan menjalankan pemilu di tahun itu. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau saya melihat kalau di 2014 justru itu dianggap nanti, kan, karena kita kan sudah kehilangan trust ini. Ini yang harus dihitung kan, trust kepada pembuat uang itu. Jangan-jangan nanti ada yang memperpolitisir kan. Nah, jadi kalau pembuatnya netral kan, kalau saya melihat dihindarilah interpretasi yang bisa masuk di hati orang banyak yang menyebabkan justru ketidakberhasilan. Kalau saya melihat, hindarilah itu pada saat peristiwa politik ya. Saya melihat ya, tidak ada yang harus, misalkan 2014 tidak, sekian tahun masyarakat masih bisa menunggu. Tapi bahwa hasil studi mereka tunjukkan lebih besar benefitnya, ya saya pikir menunggu tidak ada salahnya sepanjang itu memang positif. Demikian ekonom Pandey Raja Silalahi, saya Wendy Lim.